Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah sesuatu yang sangat penting. Dan lebih penting lagi yaitu bagaimana kita istiqamah di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Dan inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat. Tatkala meminta wasiat kepada beliau, Nabi mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim, kemudian istiqomalah. Dan ini yang paling berat, ikhwan. Yaitu apa? Istiqomah. Kalau mengaku beriman atau mengawali langkah dengan iman, ini banyak. Tetapi yang sedikit, yang jarang adalah orang-orang yang istiqamah di atas tauhid. Makanya istiqamah itu apa? Berat. Orang menuntut ilmu banyak. Tapi yang bertahan dalam menuntut ilmu, ya, sedikit. Banyak yang berkukuran. Orang yang maskeran awal-awalnya banyak, tapi yang istiqomah sekarang udah mulai rontok semuanya deh, ya, sudah mulai berguguran. Ini contoh bahwa istiqomah itu apa? Berat, ya, istiqomah itu apa? Berat. Oleh karenanya dahulu para ulama ussalaf mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di atas tauhid sampai ajal menjemputnya. Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, salah seorang ahli ibadah, ahli zuhud. Beliau mengatakan, "Ud'ullah an yumitana 'ala tauhid." Doakan saya wahai Ibrahim agar Allah SWT mematikan saya di atas tauhid. Ini Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang saleh, ya, seorang yang berakidah lurus. Tapi beliau khawatir kalau enggak bisa istiqomah. Makanya beliau memohon kepada Allah SWT. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk berusaha bagaimana merawat nikmat tauhid. Bagaimana caranya? Cara untuk merawat tauhid yang paling utama ada dua. Yang pertama adalah dengan terus belajar, mempelajari kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk belajar tauhid, untuk belajar akidah. Ya, setiap kali khatam satu kitab, ulangi atau baca kitab yang lainnya sehingga kita senantiasa kokoh di atas tauhid dan kokoh di atas akidah. Seperti tanaman yang selalu utuh untuk mendapatkan siraman. Kalau dia tidak mendapatkan siraman, tanaman tersebut akan gersang, kering, bahkan mungkin mati. Namun tatkala mendapatkan siraman, ia akan hijau, subur. Lihat sekarang, beberapa hari ini dapat hujan ya. Rumput-rumput yang biasa ditambak yang kering itu, coklat, sekarang sudah mulai apa? Hijau. Begitulah perumpamaan hati kita juga. Hati ini kalau mendapatkan siraman tauhid, siraman ilmu, siraman Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka dia akan subur. Ya, akan subur. Tapi kalau dia tidak mendapatkan siraman ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka dia akan kering. Ya, dia akan mati tanpa kita sadari. Yang kedua, cara yang paling utama agar kita bisa istiqamah di atas tauhid adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Karena kita semuanya sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balik hati kita. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati manusia. Betapa banyak orang-orang yang dahulu di atas Islam, di atas tauhid, di atas akidah, kemudian berubah. Bahkan ada yang menjadi ateis, murtad. Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama, bahkan menulis beberapa buku-buku ilmiah yang menunjukkan keilmuannya. Ya, membantah awalnya nih, membantah orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan yang luar biasa, yang menunjukkan kedalaman dan ketajaman ilmunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menggelincirkannya di akhir hayatnya. Dia menjadi seorang mulhid, seorang ateis, murtad dari agama. Seorang ulama dahulu yang bernama ya Imran bin Hittan, seorang ulama, bukan cuma sekedar ikhwan kajian atau santri, bukan, ini seorang ulama. Istilah orang sekarang ini bukan kaleng-kaleng nih. Ini ulama ini sudah. Ya. Tapi subhanallah, di akhir hayatnya dia menjadi seorang khawarij. Setelah menikah dengan Hamnah, wanita yang berpemikiran khawarij, dengan bertujuan untuk mendakwai Hamnah, tetapi justru dia yang dirubah oleh Hamnah. Menjadilah dia seorang tokoh khawarij yang memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, ya, dan menyebarkan pemikiran-pemikiran khawarij. Dan banyak dalam sejarah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk senantiasa apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati kita, yang memberikan kepada kita istiqamah, ketetapan di atas tauhid. Perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hatiku, ya, tetapkanlah hatiku di atas agama. Perbanyak doa ini. Nabi Muhammad SAW saja, seorang yang sangat dicintai oleh Allah SWT, seorang yang sangat dekat dengan Allah, seorang yang sudah dijanjikan surga oleh Allah SWT. Namun beliau, seperti yang dikatakan oleh istri beliau Ummu Salamah, saya sering mendengar Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Karena hamba itu lemah. Ya, hamba itu lemah. Semua hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong terhadap diri kita. Wah, saya kokoh. Saya kuat akidahnya, enggak bakalan murtad, enggak bakalan berubah dan sebagainya. Jangan. Jangan tertipu dengan diri kita, jangan mengandalkan kehebatan kita. Secerdas apapun ya, kalau tidak diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan sia-sia. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada pembahasan, kita sampai pada perkataan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza bi khilafil muluk. Dan ini berbeda dengan para raja. Yani beliau masih membahas tentang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang menjadikan wasithah. Ya, perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meminta kebutuhan-kebutuhan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala lewat perantara, dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenuhi kebutuhan kecuali kalau lewat perantara. Seperti halnya apa? Para raja, presiden dan sebagainya. Jadi mereka sama kan? Kita kalau mau ke presiden, ngirim proposal, minta bantuan, ya harus lewat perantara, lewat asistennya, lewat sekretarisnya. Begitu juga kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus lewat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dekat dengan Allah? Para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, para wali. Makanya kita berdoa kepada mereka supaya mereka menjadi perantara yang mengantarkan dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat yang sering dihembuskan oleh kuburiyun. Apa kuburiyun itu? Pengagum kuburan. Ya, orang-orang yang mengkultuskan kuburan, yang sering meminta-minta di kuburan ya kepada orang-orang yang telah mati, meninggal dunia. Ya, sama seperti syubhat orang-orang dahulu. Ya, sama seperti syubhat orang-orang dahulu. Walladzina ta'budu min dunillah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan tidaklah kami menyembah mereka, beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kami langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan yang diterima. Karena kami ini banyak dosanya. Karena kami banyak maksiatnya, berbeda dengan mereka. Mereka ini orang-orang saleh. Mereka ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa, semuanya tanpa perantara. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat 60, Rabb kalian mengatakan berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Allah enggak mengatakan berdoalah lewat perantara fulan, perantara wali, perantara nabi, perantara malaikat, enggak. Demikian juga Allah SWT mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku dekat dengan hambaku. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Oh, enggak mengatakan orang yang berdoa kepadaku lewat perantara Furat. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perhatikan, iblis tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Ya. Orang-orang musyrik tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha muhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala mereka berada di tengah lautan, ya, berada di badai ombak yang menghantam mereka, mereka berdoa kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan, ketulusan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata Allah SWT? Falamma najjahum ilal bar. Tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan. Berarti diselamatkan apa tidak? Diselamatkan. Bayangkan, iblis saja diselamatkan, dikabulkan doanya. Orang-orang kafir saja dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Apalagi orang-orang yang beriman. Apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa mereka. Jangan sampai kita lebih parah daripada orang-orang kafir. Diceritakan oleh Siddiq Hasan Khan, seorang ulama India, dalam kitabnya Rihlatus Siddiq ilal Baitil Atiq, perjalanan Siddiq Hasan Khan ke mana? Ilal Baitil Atiq, ke Ka'bah. Ini buku tentang kisah perjalanan beliau untuk haji. Jadi sebagian para ulama membukukan, ya, kisah perjalanan hajiku. Ya. Sama seperti Syengkiti rahimahullah punya buku Rihlah ilal Baladil Haram. Ya, perjalananku menuju Baladil Haram, tanah suci, dibukukan oleh sebagian para ulama. Syekh Siddiq Hasan Khan dulu dari India, kalau mau ke Mekah naik kapal berbulan-bulan, sama seperti orang-orang tua kita dulu belum ada pesawat, mereka naiknya apa? Naiknya kapal berbulan-bulan, ya, berbulan-bulan. Itu kalau mau haji, kalau zaman dulu itu, ya, tangis-tangisan karena banyak yang sudah haji nggak bisa balik lagi. Ada yang sudah meninggal dunia, ya, dan lain sebagainya. Makanya banyak orang-orang dulu, orang Indonesia, nggak bisa balik lagi, akhirnya jadi orang sana. Jadi orang sana. Di Mekah sana banyak orang-orang Arab, nggak bisa bahasa Indonesia, tapi kelihatan dari wajahnya wajah masih, ya, wajah Indonesia. Banyak. Bahkan beberapa ulama ada dari Indonesia, ya. Di Masjid Nabawi ada seorang syekh pengajar di Masjid Nabawi, ya, Syekh Anis Tahir Al-Andonesi. Dia enggak bisa bahasa Indonesia. Enggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia orang Indonesia aslinya. Ya, karena kakek-kakeknya dulu adalah orang Indonesia, haji, terus enggak mau pulang, kerasan di sana. Nah, kalau dulu masih gampang. Ya, tidak seperti sekarang. Baik, intinya dalam buku tersebut Siddiq Hasan Khan menceritakan bahwa ketika naik kapal di tengah-tengah ada badai menghantam. Kemudian penumpangnya macam-macam. Ada yang berdoa, ya, Al-Badawi, Al-Ghisni. Badawi itu mana? Mesir. Itu seorang tokoh wali di Mesir. Kuburannya sampai sekarang ramai juga. Ya, Badawi. Padahal dalam biografinya dia tidak dikenal. Tidak dikenal. Jadi ada, ya, sebagian orang-orang yang dikeramatkan, dikultuskan, itu kadang-kadang enggak dikenal biografinya. Cuma beredar begitu saja di masyarakat. Pernah di sebagian tempat kuburan tatkala dibongkar, ternyata bukan orang malah. Anjing, ada yang kucing, hanya saja hoax disebarkan, ya, diedarkan. Wow, siapa yang datang ke situ nanti akan sembuh, akan dipenuhi. Padahal belum tentu orang di situ, belum tentu orang. Kadang orang pun belum tentu dikenal. Dia bukan dikenal sebagai seorang yang soleh. Ini jauh lebih parah daripada syirikannya orang-orang dulu. Kalau kesyirikannya orang-orang dulu, mereka itu ya kepada malaikat, kepada para nabi, itu jelas orang-orang soleh. Sekarang enggak, lebih parah. Kadang kuburan orang-orang majahil. Apa majahil itu? Majhul, enggak dikenal. Ya, enggak dikenal bahwa dia adalah orang-orang soleh. Baik. Siddiq Hasan Khan, macam-macam. Ya, ada penumpang yang ngomong ya Badawi Aghisni, yang satu lagi mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang ini manggil lagi. Mungkin kalau ada orang Indonesia mungkin yang dipanggil Wali Songo mungkin ya, atau Mbah Fulan, macam-macam. Maka seketika beliau kemudian mengingatkan kepada para penumpang. Ya, subhanallah. Dulu dalam kondisi seperti ini, orang-orang kafir Quraisy mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akankah kita yang mengaku muslim, bahkan mau berangkat haji, malah lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian beliau bacakan ayat tadi. Fa'idha rokibu fil fulk, da'allaha muhlisina lahuddin. Ya, mereka itu tatkala berada di badai, mereka ikhlas minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diselamatkan oleh Rasulullah. Setelah itu, masya Allah, penumpangnya nurut. Semuanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya diselamatkan. Langsung setelah nyampe di Laut Jeddah, sujud syukur semuanya. Ya, sujud syukur semuanya. Karena diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, ma'asyiral muslimin, kesyirikan pada zaman kita sekarang, ini jauh lebih parah daripada zaman dulu. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau orang dulu syiriknya kepada orang-orang yang jelas, yang dekat sama Allah SWT, malaikat, para nabi, gitu ya. Orang-orang soleh, Lata, Uzza, Manat, itu orang-orang soleh. Yang kedua, kalau orang-orang kafir Quraisy dulu, mereka syiriknya ketika dalam kondisi lapang saja. Adapun dalam kondisi kritis, ya, kondisi yang susah, mereka minta hanya kepada Allah saja. Lupa sama patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Ini berbeda dengan ya sebagian masyarakat kita pada zaman kita sekarang yang berbuat syirik kepada Allah SWT, baik di waktu lapang maupun di waktu susah. Ya, di waktu susah ya minta-minta ke kuburan, di waktu lapang juga minta ke kuburan. Ya, dan ini lebih parah. Baik, syubhat orang-orang dulu sama. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syubhat ini ayyul ihwah sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak Al-Qur'an. Dalam banyak hadis-hadis Nabi oleh Rasulullah SAW, dalam banyak hadisnya. Ini permasalahan yang sangat penting yang hendaknya diketahui oleh penuntut ilmu, yang dikenal dengan masalah al-wasithah. Apa al-wasithah? Perantara. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala punya buku judulnya Al-Wasithah Bainal Haqqi wal Batil. Ya, tentang masalah perantara antara yang benar dan yang salah. Ya, karena sebagian orang mengatakan kita harus punya perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak mungkin langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Maka beliau menulis sebuah buku, ya, lumayan agak tebal, judulnya Al-Wasithah Bainal Haqqi wal Batil. Ya, saya kutipkan sebagian jawaban dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang masalah itu. Kata beliau, in arada bidzalik annahu la budda min wasithah tuballighuna amrawa dhahab. Kalau yang dia maksud dengan perantara adalah perantara yang menyampaikan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini benar. Ya, fa innal khalqa la ya'lamuna ma yuhibbuhu wa huwa yardha wa ma amara bihi wa ma naha an wa ma a'addahu li auliyaihi min karamatih wa ma wa'ada bihi a'da'ahu min adzabih. Ya, karena makhluk tidak tahu mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kecuali dengan perantara mereka, yaitu perantara para rasul. Ya, perantara para rasul. Kita enggak mungkin tahu mana yang menuju surga, mana yang menjerumuskan kita ke neraka, kecuali dengan perantara para rasul. Ya. Makanya kata beliau, "Wa hadha mimma ajma'a 'alaihi jami'u ahli al-milal min al-muslimina wal yahud wan nasara, fa innahum yusbituna al-wasa'id bainahu wa baina ibadihi wa humur rusul alladziina ballaghu 'anillahi amrahu wa khabara." Dan ini telah disepakati oleh semua ya pemeluk agama, baik dari kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, semuanya menetapkan tentang perantara antara Allah dengan hambanya, yaitu perantara tersebut maksudnya adalah para rasul yang menyampaikan tentang perintah Allah dan rasulnya, yang menyampaikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan menyampaikan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasithah yang benar, ya, wasithah yang benar. Kita tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tahu mana rute yang mengantarkan kita menuju surga, ya, mana yang mengantarkan kita ya dari neraka, ya, kecuali dengan perantara para rasul, ya, adapun rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa in arada bil wasitah annahu la budda min wasitah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Adapun apabila yang dimaksud dengan perantara di sini, yaitu harus perantara dalam mendatangkan manfaat atau menolak madarat, mislu ayyakuna wasita fi rizqil ibad wa nasrihim wa hudahum, seperti perantara dalam masalah rizki, bantuan, hidayah, yas'alunahu dzalik, mereka memohon hal itu, wa yarjuna ilaih, dan mengharapkan hal itu, fahada min a'dhamis syirki, maka ini adalah termasuk kesyirikan yang sangat besar. Alladzi kaffara Allahu bihil musyrikin, yang dengan keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala kafirkan orang-orang musyrik. Haitsu ta'udzu min dunillahi awliya'a wa syufa'a, karena mereka telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala para wali dan pemberi-pemberi syafaat. Yajtalibuna bihimul manafi' wa yajtanibunal madar, ya, mereka meminta manfaat dan menghindarkan diri dari madarat. Faman ja'alal malaika wal anbiya wasa'id yad'uuhum wa yatawakkalu 'alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi' wa daf'al madar misla an yas'alahu mufranadz dzamb wa hidayatal qulub wa tafrijal kurub wa saddal faqat fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Barang siapa yang menjadikan para malaikat, para nabi sebagai perantara, di mana dia berdoa kepada mereka, yaitu para malaikat dan para nabi, ya, dan bertawakal kepada mereka, meminta kepada mereka manfaat dan menolak madarat, seperti minta diampuni dosa, minta mendapatkan hidayah, minta dihilangkan dari kesusahan, minta diberi kekayaan, ya, maka orang seperti ini hukumnya adalah kafir dengan kesepakatan para ulama. Jadi ini harus kita fahami tentang perincian dalam masalah apa? Wasitah. Apa wasitah? Perantara. Perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud adalah perantara dalam menjelaskan syariat, maka itu benar. Kita butuh kepada para nabi, kepada para rasul, ya, yang menjelaskan kepada kita tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Tapi jika yang dimaksud dengan perantara dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti masalah rizki, seperti masalah kesembuhan, ya, dan sebagainya, maka ini Allah Subhanahu wa taala. karena itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Baik. Beliau di sini mengatakan wa hadza bi khilafil muluk. Ini berbeda dengan para raja. Fa innahum muhtajuna ilal wasa'id daruratan li hajatihim wa adzihim wa dha'fihim wa kusuri ilmihim an idraki hawaijil muttarrin. Ini berbeda dengan para raja. Kalau para raja memang butuh kepada perantara, pasti. Ya, daruratan, itu pasti. Pasti butuh. Enggak mungkin raja sendirian. Ya, dia yang memenuhi keinginan-keinginan rakyatnya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena raja itu makhluk yang lemah. Dia butuh kepada menteri yang membantunya. Dia butuh bantuan ini, bantuan itu. Ya tinggal instruksi saja. Nyuruh ini, nyuruh itu, ngambil kebijakan. Nah, ya, dia butuh kepada perantara. Lihajatihim, karena butuhnya. Ya, para raja tersebut. Wa'adzihim, dan lemah. Para raja itu lemah. Wa'dha'fihim, wa'kusuri ilmihim. Dan ilmunya yang terbatas. Yang gak bisa mengetahui segala sesuatu. Misalkan presiden Indonesia misalkan, apa dia tahu semua yang dilakukan oleh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke? Enggak mungkin. Ya? Enggak mungkin. Ini menunjukkan bahwa makhluk itu apa? Lemah. Terbatas. Maka bagaimana mungkin kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan para raja? Ini namanya qiyasun ma'al fariq. Ini kias yang beda sekali. Dan kias ma'al fariq fasidul i'tibar. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli usul. Ya, kias seperti ini adalah kias yang rusak. Kias yang fasid. Bahkan ini kias yang paling rusak di dunia. Karena berarti menyamakan Allah SWT dengan makhluk yang lemah. Maka kalau ada orang mengatakan, wah sama seperti kita kalau ke presiden, ya kita nggak bisa langsung kepada presiden, butuh kepada asistennya, butuh kepada sekretarisnya. Ini berarti dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala seperti presiden, seperti raja, dan ini penyamaan yang tidak benar. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala disamakan seperti makhluk? Jelas ya. Makanya kata beliau, fa amma man la yasghaluhu sam'un an sam'in wa sabaqat rahmatuhu ghadaba wa kataba ala nafsihi rahmah fama tasna'ul wasa'itu indah. Pun zat, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang pendengaran tidak menyebutkan darinya. Ya, maksudnya kalau makhluk itu kan dengarkan satu, ya, ada orang setoran misalkan ustaz aja. Ada dua santri atau tiga santri setoran sekaligus. Dia bisa menyimak dengan baiknya? Gak bisa. Ya, gak bisa. Bingung. Ya, kalau langsung bersamaan nih. Tiga orang langsung setoran. Bingung. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak. Semua makhluknya berbicara, berdoa, Allah Subhanahu wa taala tahu satu persatu. Allah dengarkan satu persatu. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka an zawjiha. Baik. Wa sabaqat rahmatu ghadabah, dan rahmatnya mendahului murkanya. Yani Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Wa kataba ala nafsihi rahmah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya sifat kasih sayang. Fama tasna'ul wasa'itu indahu. Apa yang digunakan, apa faedahnya perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya Allah itu enggak butuh kepada perantara. Beda sama presiden, beda sama raja. Ya ada 10 orang yang minta bantuan aja udah bingung udah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Semakin banyak yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Allah dengarkan semua permintaan hamba-hambanya. Enggak ada yang kecampur tuh antara satu dengan yang lain. Ya, Oleh karenanya tidak mungkin kemudian seperti itu disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Famanittaqadha wasitatan bainallah bainahu wa bainallah faqad dhanna bihi akbahadh-dhann. Maka barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang butuh perantara dalam doa, dalam ibadah, itu sama saja suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa mendengarkan doanya, enggak bisa mengabulkan permintaannya kecuali kalau lewat perantara. Ini suudzon sama Allah apa tidak? Suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai perantara. Dia malah mengatakan, "Wah, ini kalau saya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala enggak bisa, harus lewat perantara." Lah ini suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang bahwa Allah enggak akan mengabulkan kecuali lewat perantara? Allah enggak butuh perantara. Ya. Siapa yang meyakini Allah butuh perantara dalam mengabulkan doa, dalam ibadah, berarti dia telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mustahilun an yashra'ahu li ibadih, bal dzalika mumtani'un fil uquli wal fitr. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal itu kepada hambanya. Yakni mustahil Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam ibadah itu butuh apa? Perantara. Ya, karena hal itu tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Baik, sebagai faedah tambahan tentang syubhat ini, karena syubhat ini syubhat yang banyak beredar ya. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama rahimahum ta'ala. Ada buku yang bagus yang membantah syubhat-syubhat orang yang melakukan kesyirikan. Ada buku Asyirku fil Qadimi wal Hadis. Ini 3 jilid. Yang buku khusus tentang membahas masalah kesyirikan. Termasuk di bagian yang juz yang ketiga ini, syubhat-syubhat orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Dibantah satu persatu. Ya, salah satunya syubhat masalah ini, yaitu syubhat masalah apa? Wasitah, perantara. Ya. Baik. Beliau menjelaskan tadi yang jawaban yang pertama tadi, yaitu menukilkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah tentang perincian apa? Wasithah. Ya. Bahwasanya kalau yang dimaksud adalah wasithah dalam masalah syariat, penjelasan tentang syariat, maka itu benar. Ya, tapi kalau wasithah dalam masalah ibadah, doa dan sebagainya, maka itu adalah kesyirikan. Baik. Kemudian yang kedua, bahwa jawabannya juga bahwa orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ini berarti menyamakan sesuatu yang sangat berbeda. Qiyas ma'al farik. Dan qiyas ma'al farik seperti ini adalah fasid dalam ilmu ya usul. Ya, bahkan ini ayyul ihwa termasuk orang-orang musyabbihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Yani bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya, padahal Allah zat yang maha sempurna, sedangkan makhluk zat ya yang penuh dengan kekurangan. Baik. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang sisi perbedaan-perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para raja. Ya, pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada wasithah. Berbeda dengan para raja. Para raja butuh kepada ya wasithah. Kepada menteri, kepada asisten, sekretaris yang membantu dia, dia butuh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak butuh. Karena Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Demikian juga dari sisi pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mendengar segala sesuatu. Berbeda dengan pemimpin, presiden, raja. Dia enggak mengetahui segala sesuatu. Dia enggak mendengar segala sesuatu. Ya. Kemudian juga yang kedua, anggaplah raja itu mendapatkan permintaan. Apa semua permintaan dia sanggup untuk memenuhinya? ya, nggak diseleksi sama dia. Ini yang sangat butuh sekali, mungkin dia akan apa? Penuhi. Ini yang nggak butuh banget, nggak akan dipenuhi. Ya, apalagi kalau presidennya pilih kasih, ya, mungkin dipilih-pilih yang dekat-dekat sama dia, ya, dan sebagainya. Itu kalau ya kalau raja atau kalau presiden. Jadi tidak mungkin kemudian disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga di antara jawaban beliau juga adalah tentang masalah ya, kalau kita minta wasithah, apalagi kalau wasithahnya tersebut adalah yang sudah meninggal dunia. Banyak orang minta-minta kepada ya mayat yang sudah meninggal dunia di kuburan. Tentu ini adalah kesyirikan yang sangat nyata, ya. Datang ke kuburan, kepada kuburan wali dan sebagainya, minta kesembuhan, minta ya, jabatan, minta ya anak, minta jodoh dan sebagainya, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan orang-orang yang meninggal dunia itu pada hakikatnya mereka masih hidup, ada sebagian orang berdalil seperti itu. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu kira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka sudah mati. Tetapi mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Ayat ini sering dijadikan dalil tentang bolehnya minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena pada hakikatnya mereka masih hidup di alam kubur. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, ikhwan, pertama, ayat ini khusus bagi orang-orang yang mati syahid. Utilu fi sabilillah. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhatikan ayat yang terakhir. Inda rabbihim yurzakun. Di sisi Rabb mereka yurzakun. Apa artinya yurzakun? Ini fi'il mabni apa? Majhul atau ma'lum? Majhul. Di sisi Rabb mereka, mereka diberi rezeki. Artinya mereka saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan memberi rezeki. Paham? Bukan inda rabbihim yarzukun, tetapi inda rabbihim yurzakun. Apa bedanya? Kalau yarzukun mereka yang memberi rezeki. Tapi bacaannya kan bukan yarzukun. Bacaannya apa? Yurzakun, mereka diberi rezeki. Artinya mereka saja ya itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan memberi rezeki. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, hewan, kehidupan ya di alam kubur itu kehidupan alam barzah. Tidak bisa disamakan dengan alam dunia. Makanya kita sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Ya, Nabi meninggal dunia, tapi beliau hidup di alam barzah. Beliau masih hidup. Tapi hidup di alam barzah, alamnya sudah berbeda. Lihat para sahabat, ya, apakah dinukil bahwasanya para sahabat minta-minta kepada ya, minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak para sahabat juga yang mati syahid. Di Madinah, di Gunung Uhud sana dikenal dengan ada kuburan syuhada Uhud. Mereka para syuhada, ya kan? Mereka para syuhada, orang-orang yang gugur dalam perang Uhud. Apakah ada penukilan dari para sahabat bahwasanya mereka datang ke syuhada Uhud, ya, kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, Handalah atau siapa? Bapaknya Jabir, yaitu Abdullah, ya, kemudian Mus'ab bin Umair dan sebagainya, kemudian minta-minta kepada mereka? Enggak ada itu dinukil dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kehidupannya sudah berbeda. Kehidupan di alam barzah jangan disamakan dengan kehidupan di alam dunia. Jelas? Baik. Saya tadi bawa hadiah tadi. Baik, bagaimana menjawab? Biar. Bagaimana menjawab syubhat? Wala tahsaban alladziina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Bagaimana menjawabnya? Nah. Yang pertama, mereka nah, mereka diberi rezeki oleh Allah SWT, bukan memberi rezeki. Baik. Yang kedua, baik. Mereka hidup di alam barzah, berbeda dengan alam dunia. Taib Hasan. Ada lagi jawaban lagi? Ada yang nah. Ayat tersebut khusus untuk para syuhada. Nah. Utilu fi sabilillah. Taib. Ada lagi? Nah, tidak ada seorang para sahabat pun yang minta-minta kepada para syuhada yang meninggal dunia. Ya kan? Para syuhada Uhud dan sebagainya. Nah, hasan barakallahu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.